Mitra Bisnis, Kontan Menulis, LSM Marta dan LSM Koalisi Rakyat akan mengadakan diskusi dengan warga masyarakat dan akademisi terkait pendirian pabrik semen Gresik yang ditolak warga dengan alasan dampak lingkungan. Di sisi lain, pendirian pabrik itu dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Namun puluhan polisi membubarkan acara diskusi yang diadakan di Hotel Patra Jasa tersebut karena panitia tidak memiliki izin. Ada pendapat bahwa diskusi yang diadakan di hotel seperti itu tidak memerlukan izin, namun cukup pemberitahuan saja. Saat ini sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Iksanuddin Nursi. Mas Iksan, apa komentar Anda? Jangankan diskusi ya, demonstrasi aja sekedar pemberitahuan. Jadi kalau sampai dibubarkan dengan alasan tidak punya izin, pasti mengada-ada. Demo aja, itu cukup sekedar pemberitahuan. Apalagi diskusi, diskusi juga pemberitahuan. Artinya kan, kali diskusi, dia tidak punya multiplier efek pada ketertiban umum secara langsung karena tidak ada aksi massa. Sementara kalau pada aksi massa atau pada demonstrasi kan punya dampak tentang multiplier efek gangguan pada ketertiban umum. Sehingga polisi bisa punya sikap. Apakah mungkin polisi yang datang tersebut tidak tahu bahwa yang harus dimiliki hanya surat pemberitahuan dan bukan surat izin, Mas? Tidak mungkin tidak tahu ketika mereka diutus menyerbu, membubarkan pertemuan itu. Tidak mungkin dan mereka tidak tahu. Seorang polisi yang tidak tahu hukum, itu namanya mereka yang orang-orang yang hidup pegang senjata di rimba raya. Karena hukum adalah senjata mereka, hukum adalah landasan mereka. Di sini menarik sekali, hukum punya pengertian demikian banyaknya gitu. Polisi akan menggunakan pengertian hukum untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan menjalankan tugas atas nama kekuasaan tadi gitu ya. Kami hanya menjalankan tugas, silakan bawa bicara dengan atasan kami. Nah, tugasnya itu kan mestinya melindungi, melayani, bukan membubarkan. Dan kalau mereka membubarkan, mestinya mereka tahu bahwa dalam kasus pembubaran diskusi tentang semen Gresik yang ditolak Bupati itu, punya latar belakang yang mestinya mereka pelajari. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga masyarakat menolak pembangunan pabrik semen Gresik ini, Mas Isan? Yang terjadi adalah bangsa ini tidak punya arah perjalanan ke depan yang jelas. Itu kegagalan kepemimpinan yang paling dahsyat gitu kalau sudah sampai satu perusahaan yang sudah punya master plan kayak gitu tapi terus ditolak. Nah masyarakat menolaknya karena mereka juga tidak tahu bagaimana kemudian kalau kasusnya sampai merusak lingkungan, kalau sampai mengganggu kesehatan, mereka juga tidak tahu siapa yang bisa melindungi karena negaranya tidak bisa melindungi. Wajar aja mereka menolak karena debu yang harus diatasi, sistem polusi yang mestinya disedot lagi debu yang berterbangan itu. Saya pernah menyaksikan satu sistem teknologi yang demikian canggih sehingga debu-debu yang dihasilkan oleh pabrik semen itu dihisap kembali dan kemudian malah menjadi raw material yang bagus gitu ya. Saya pernah lihat itu misalnya untuk sistem yang di Jerman. Tetapi saya tidak lihat bagaimana di Indonesia dalam rangka mengatasi debu-debu itu gitu, di dekat kawasan pabrik semen. Rumah-rumah sekitar pasti berdebu putih gitu. Karena debu yang berterbangan tidak dihisap kembali. Nah, kalau itu kemudian menyebar ke kawasan masyarakat pati dan menimbulkan gangguan pada saluran pernafasan, ya masyarakat wajar-wajar aja menjadi khawatir gitu. Karena artinya sesungguhnya analisis mengenai dampak lingkungan bukan bicara akibat, tetapi bicara secara struktural dari mulai seberapa jauh masyarakat itu juga punya kepemilikan atas misalnya sumber daya yang sedang dieksplorasi dan kemudian nanti akan diproduksi oleh semen Gresik. Sampai seberapa besar kepemilikannya, sehingga mereka sendiri merasa punya sense of belonging, punya sense of responsibility, rasa memiliki, rasa bertanggung jawab atas sumber dayanya. Produksinya sepenuhnya dipegang oleh semen Gresik, sehingga outputnya nanti dan multiplier efeknya nanti juga di pasti secara bersama-sama ini kan enggak. Cara berpikirnya adalah cara berpikir kapitalis. Akhirnya dia sendiri-sendiri. Demikian Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.